Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Sandrina Malakiano dalam pengajian Tafsir Al-Misbah Mengenal Juz Amma bersama Ustadz Quraish Shihab. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak uraian Ustadz Quraish Shihab seputar surat Al-Ghoshiyah. Surat ini turun di kota Mekah dan menguraikan tentang keniscayaan hari kiamat. Saat itu tampak wajah-wajah kusut dan hina. Inilah potret dari manusia yang semasa hidupnya lalai dan tidak mengakui keesaan Allah. Di sisi lain, Allah juga menguraikan tentang perilaku orang kafir dan mukmin pada saat hari kiamat tiba. Pemirsa, langsung saja kini kami ajak Anda untuk menyimak uraian yang akan disampaikan oleh Ustadz Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kali ini kita akan membahas surah Al-Ghashiyah. Ada juga yang menamainya surah Hal Ataka Hadithul Ghashiyah. Surah ini merupakan surah yang ke-67 yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau belum berhijrah, masih berada di Mekah. Ia dimulai dengan suatu pertanyaan. Hal ataka hadisul ghasyiyah? Apakah belum datang kepadamu hadis uraian tentang al-ghasyiyah? Bisa juga ini diartikan, bukankah telah datang kepadamu hadis uraian tentang al-ghasyiyah? Kelihatannya lebih banyak ulama memahaminya dalam bentuk makna pertanyaan. Tetapi tentu saja kalau Tuhan bertanya, bukan berarti ingin memperoleh informasi, tetapi tujuan pertanyaan antara lain untuk mengundang perhatian. Mau saya ceritakan soal ini? Itu misalnya begitu. Di sisi lain, walaupun mitra bicara pada ayat ini tertuju pada seorang, hal ataka, kaf itu menunjuk satu orang, apakah telah datang kepadamu, tetapi setiap orang mestinya seakan-akan ditujukan kepadanya pertanyaan ini. Walaupun pada mulanya ia ditujukan kepada Rasul seorang. Pernah ada seorang perempuan membaca surah ini. Ketika itu Rasulullah berjalan. Rasulullah mendengar hal ataka hadithul ghasyiyah dibaca oleh perempuan itu. Terus Nabi menjawab, Naam atani hadithul ghasyiyah. Benar ya Allah, sudah datang kepadaku beritanya itu. Nah, karena ia ditujukan pada Nabi, tetapi maksudnya pada setiap orang, maka kita pun apabila mendengar atau membaca ini, harus menggambarkan dalam benak kita bahwa ada sesuatu yang penting yang harus mendapat perhatian setiap orang di antara kita. Seakan-akan Allah berdialog langsung kepada kita. Memang ada anjuran bahwa bacalah Al-Quran seakan-akan dia turun kepadamu. Okay. Al-Ghashiyah itu apa? Uraian tentang Al-Ghashiyah. Al-Ghashiyah terambil dari kata ghasya, menutupi. Ada yang mengartikan sesuatu yang tertutup, kita tidak tahu kapan atau bagaimana keadaannya kalau tertutup. Nah, maka ada yang mengartikan al-ghasyiyah di sini adalah sesuatu yang datang tiba-tiba karena kita tidak tahu. Ada lagi yang mengartikannya al-ghasyiyah tertutup karena ada peristiwa yang ingin ditunjuk oleh surah ini yang sedemikian dahsyat sehingga menutupi kesadaran seseorang, menutupi akalnya. Dia menjadi linglung, gak tahu apa ini persoalan. Yang dimaksud adalah kiamat. Telah, apakah telah datang kepadamu uraian tentang hari kiamat? Memang rincian menyangkut kiamat belum pernah datang pada seorang pun, kecuali yang disampaikan Allah melalui Al-Quran. Jadi Rasul sendiri menyangkut rinciannya tidak tahu. Nah, di sini ada sebagian rincian yang terjadi pada hari kiamat itu yang diuraikan surah ini. Nah, hal ataka hadithul ghasyah, wujuhun yawma idzin khasyah, amilatun nasibah. Wujuhun yawma idzin khasyah, banyak wajah-wajah ketika itu yang khasyah, tunduk, lunglai, penuh kehinaan. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah, pandangan mereka merunduk. Wajah itu sebenarnya totalitas manusia. Jadi yang dimaksud sini banyak manusia yang ketika itu. Kenapa dia katakan wajah? Saya akan beri contoh. Kalau ada satu orang tertutup seluruh badannya kecuali wajahnya yang terbuka, bisa dikenal atau tidak? Bisa. Kalau kita balik, tertutup, terbuka semua badannya, wajahnya tertutup. Jadi wajah itu seringkali menggambarkan totalitas manusia. Oke. Kita lihat lebih jauh. Apa yang paling bisa menggambarkan keadaan atau isi hati seseorang? Wajah. Kalau kita gembira jelas wajah. Tangan tidak jelas itu. Kaki tidak jelas. Begitu juga kesedihan. Nah, karena itu yang dimaksud di sini, walaupun disebut wajah, tetapi sebenarnya banyak manusia yang ketika itu dipenuhi oleh kehinaan, dipenuhi oleh kerendahan, segala sesuatu yang menggambarkan kehinaan itu. Baru dia katakan amilatun nasibah. Nah, ini amilatun nasibah ini, ada yang mengartikannya keadaannya di dunia, ada yang mengartikannya keadaannya di akhirat. Mari kita lihat. Kalau keadaannya di akhirat, amilah itu artinya pekerja yang bersungguh-sungguh. Nasibah artinya letih. Ada orang-orang di akhirat nanti yang bekerja bersungguh-sungguh, disuruh kerja paksa, dan dia capek, letih karena disuruh kerja. Itu disiksa di neraka. Itu ada digambarkan bahwa betapa tidak tersiksa, betapa dia tidak capek, padahal kaki tangannya terbelenggu. Fi silsilatin zar'uha sab'una dhira'an fasluku. Dia dimasukkan di dalam suatu rantai-rantai yang panjangnya 70 hasta menurut ukuran Tuhan, bukan menurut ukuran kita. Kata 70 itu berarti banyak. Ini dia angkat dan disuruh kerja. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Dia masuk di dalam api yang sangat panas. Nah, ada lagi yang memahami amilatun nasibah itu keadaannya di dunia. Ada orang-orang di dunia ini yang bekerja bersungguh-sungguh, boleh jadi beribadah, sudah letih beribadah, bangun ke tengah malam, tetapi tidak ikhlas, tidak diterima amalnya. Ada orang-orang yang beribadah, letih beribadah, tetapi dia beribadah tidak sesuai dengan tuntunan agama atau tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Letih enggak dia? Capek-capek, tidak ada artinya. Bahkan ada orang-orang di dunia ini, jangankan beribadah, bekerja bersungguh-sungguh, sudah lupa keluarga, lupa anak, capek dan sebagainya, meninggalkan kewajiban-kewajibannya di rumah tangganya. Ada kan yang begitu? Boleh jadi ibu-ibu ada yang gitu. Urusan macam-macam, ngerumpi, arisan, pergi shopping dan sebagainya, capek. Ada bapak-bapak seperti itu, cari duit terus dari pagi sampai malam, pulang capek, anaknya sudah tidur, pagi-pagi dia keluar. Amilatun nasibah. Karena dia meninggalkan agama, dia meninggalkan kewajiban-kewajibannya, apa yang terjadi? Tasla naran hamiyah. Dia akan masuk ke api neraka yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah. Dia diberi minum dari mata air. Aniyah, aniyah itu artinya mendidih. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka tidak mendapatkan makanan kecuali dhari'. Dhari' itu sejenis pohon yang berduri atau duri. Duri-duri itu walaupun binatang enggak bisa makan. Unta yang bisa makan bermacam-macam tumbuhan pun tidak suka makan. Tetapi dia minta makan. Dari kejauhan dia lihat tidak ada nasi, tidak ada apa. Oh, dia pikir ada tumbuhan itu. Dia makan, tapi makanan itu berduri sehingga menyiksanya. Minumannya air panas, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Makanan paling tidak mengandung dua unsur pokok. Yang pertama, bergizi sehingga dapat menambah kesuburan seseorang. Dan yang kedua, menutupi rasa lapar. Ada makanan, Anda kenyang makannya tapi tidak bergizi. Iya. Ada makanan bergizi, tapi Anda tidak kenyang. Nah, ayat ini menyatakan, memang itu makanan, tetapi la yusminu wa la yughni min ju. Dia tidak bergizi, dia tidak bergemukkan. Oke deh, tidak apa-apa kalau dia tidak menggemukkan, asal bisa menahan lapar. Tidak, ini tidak juga. La yusminu wa la yughni min ju. Kita akan berhenti di sini untuk melihat satu fragmen. Kemudian kita lanjutkan dengan diskusi. Ma, tolong bilangnya Nana, besok aku tidak bisa ikut makan-makan. Kenapa, Pak? Aku ada keperluan meeting dengan Pak Irman. Kapan Papa ini punya waktu untuk anak-anak? Kalau ngurusi pekerjaan terus, ya nggak ada habis-habisnya. Menurut Mama, ini kesempatan yang baik lho, Pak, untuk kita lebih dekat dengan anak-anak. Alah, sudahlah. Mama ini malah ceramah lagi. Alasannya kerja, kerja, kerja. Sebel. Justru itu, Papa bekerja keras, kita bisa hidup seperti ini. Kamu pikir untuk membiayai hidup kita per bulan, gak membutuhkan biaya besar apa? Kalau hal semacam itu sih, Roni ngerti, Mbak. Tapi, apakah seluruh waktu harus difokuskan untuk pekerjaan? Lalu, bagaimana dengan kita? Udah deh, Ron, gak usah sok idealis gitu deh kamu. Yang penting semua kebutuhan kamu terpenuhi, kan? Mbak, kalau boleh jujur, Roni sebenarnya lebih suka dan lebih bahagia seandainya Papa selalu berada di samping kita dan selalu bercanda dengan kita daripada kita selalu dimanja dengan materi semacam ini. Eh, Ron, kamu sadar apa yang kamu ucapin itu? Roni sadar, Mbak. Roni waras. Ron, sebenarnya Mbak juga merasakan apa yang kamu rasakan. Tapi setelah Mbak lihat keadaan Papa seperti ini, ngapain juga sih dipikirin? Cuekin aja. Bikin makan hati aja, tau gak sih, Ron? Lalu, apa kita harus diam saja? Gak bisa dong. Sebagai anak, kita harus melakukan sesuatu. Apa, Ron? Kamu tuh mau ngelakuin apa? Kamu mau protes? Mau demo? Atau kamu pengen Papa keluar dari pekerjaan? Iya? Nggak tahu lah. Yaudah deh, gini aja. Besok kita kan diajak Papa untuk pergi makan bareng. Di situ baru kita ngomong sama Papa. Kita bilang sama Papa, kenapa Papa nggak pernah punya waktu buat kita dan buat keluarga. Gimana? Kamu setuju nggak? Oke. Roni setuju. Kalau begitu, kita tes dulu. Sebagai istri dan mama dari anak-anak, mama minta besok papa harus ikut. Ada apa ini? Semuanya demi anak-anak kita, Pak. Sebenarnya anak-anak itu senang-senang saja kok, papanya kerja keras. Tapi yang seimbang dong, Pak. Maksudnya bagaimana sih, Ma? Maksudnya, papa harus punya waktu untuk anak-anak. Selama ini, anak-anak itu kan merasa kurang mendapat perhatian dari papanya. Tapi semuanya ini kan juga untuk mereka. Betul. Itu betul sekali. Tapi kan tidak 100% anak-anak membutuhkan itu. Mereka juga butuh perhatian, kasih sayang dari papanya. Bagaimana ya? Tuh, kayaknya mereka belum tidur. Papa sendiri ya yang ngomong sama mereka. Kalian belum pada tidur. Loh, papa lupa ya? Besok kan hari libur. Kalau toh kurang tidur, kan ada obatnya, Pak. Obatnya apa? Makan siang bareng papa. Iya kan, Ron? Betul, and oke. Tapi... Pak, pokoknya nggak ada tapi-tapian. Kalau papa masih sayang sama Roni dan Mbak Nia, besok papa harus ikut. Begini. Untuk acara besok, papa sudah terlanjur janji. Pak, papa mau cari alasan-alasan apa lagi sih, Pak? Yang janji sama klien lah, sama kolega lah, atau mungkin sama menteri lah. Ini udah capek, Pak, dengerin alasan papa yang itu-itu terus. Kapan sih papa punya waktu buat kami semua, Pak? Pak, kalau boleh disuruh milih, Roni lebih suka bermain basket dengan papa daripada dibelikan mobil baru atau pesawat sekalipun. Oke, oke. Papa minta maaf. Dan papa berjanji, mulai saat ini, papa akan mengajak kalian jalan-jalan dan piknik saat liburan. Papa akan ikut. Yes. Jadi papa besok ikut makan siang, Pak? Iya. Yes. Makasih, Pak. Ya. Ini kan untuk kalian semuanya. Alhamdulillah. Silahkan yang mau bertanya. Saya, Ustaz. Subhanallah, apa yang Ustaz sampaikan tadi sungguh luar biasa bagi kita semuanya. Tapi perlu kita ketahui bahwa di dalam era persaingan bebas ini, seorang dituntut untuk bekerja keras memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan termasuk keluarga. Jika demikian, tidak jarang keluarga menjadi korban dari apa yang kita kerjakan itu. Dalam konteks pertemuan dengan keluarga seperti yang Ustaz sampaikan tadi, saya ingin bertanya, sebenarnya apa yang kita butuhkan? Kualitas daripada pertemuan itu sendiri atau kuantitas daripada pertemuan itu? Yang kedua, saya ingin bertanya seperti yang Ustaz sampaikan tadi ialah amilatun nasibah. Apa sebenarnya dimaksudkan dengan amilatun nasibah itu? Apakah seseorang yang mengabaikan keluarganya atau seseorang yang lupa akan kewajibannya melakukan ajaran agama? Terima kasih, Ustaz. Baik. Yang pertama dulu, apa kualitas atau kuantitas? Saya ingin beri gambaran kira-kira begini. Ada satu orang dari pagi sampai sore sampai malam terus bersama keluarganya atau berbulan-bulan tinggal di rumah bersama keluarganya. Kuantitasnya cukup atau tidak ini? Sudah lebih ya. Tetapi kalau kuantitas yang begini banyak tidak dibarengi dengan kualitas, dia di rumah marah-marah, maki sini, maki situ. Bagaimana itu? Tidak bisa juga. Walaupun kuantitasnya sudah cukup. Nah, ada lagi satu orang dia hanya 10 menit dengan keluarganya, tapi kualitasnya tinggi sekali. Cukup atau tidak? Belum cukup juga kalau 10 menit atau 5 menit. Jadi saya kurang sependapat dengan orang yang seakan-akan ingin mempertentangkan kualitas dan kuantitas. Kualitasnya harus tinggi, kuantitasnya harus cukup. Nah, dan kecukupan ini bisa berbeda-beda antara seorang atau tingkat usia anak dengan anak yang lain. Anak kecil membutuhkan kuantitas dan kualitas lebih tinggi, or anak yang dewasa sudah. Yang penting bahwa dia bersama keluarganya memberikan kualitas dan kuantitas yang memadai sehingga terjalin hubungan yang harmonis, keluarga sakinah tanpa mengorbankan usaha-usahanya di luar. Demikian juga sebaliknya. Perhatian pada keluarga tidak mengorbankan usaha, perhatian pada usaha tidak mengorbankan keluarga. Nah, apakah amilatun nasibah itu karena mengabaikan keluarga atau mengabaikan nilai agama? Saya juga tidak ingin mempertentangkan dua ini. Salah satu dari nilai agama itu adalah memberi perhatian pada keluarga. Nah, jadi amilatun nasibah bisa berarti dia bekerja mengabaikan nilai-nilai agama. Di antara nilai agama itu adalah kewajiban memperhatikan keluarga. Di antara nilai agama itu adalah kewajiban melaksanakan sholat dan sebagainya dan sebagainya. Jadi jangan dipertentangkan gitu. Oke. Baik. Yang lain, saya ingin menanyakan kepada Ustaz tentang surat Al-Ghasyiyah yang kita bahas ini. Kenapa kita dianjurkan atau imam di dalam sholat Jumat itu membaca surat ini, Al-Ghasyiyah ini, selain daripada surat Al-A'la atau Sabihis itu? Apa untungnya begitu Ustaz ya? Ini barangkali perlu untuk kita amalkan di ibadah kita pada hari Jumat. Terima kasih Ustaz. Iya, salah satu surah atau yang sering dibaca oleh Rasulullah itu Sabihisma dan Al-Ghasyiyah. Sabihisma itu beliau baca pada sholat Jumat, sholat witir, lebaran, ya. Karena memang kandungannya sangat padat. Di suratul Ghasyiyah ini, itu kandungannya sangat padat. Dia menggambarkan kiamat, dia menggambarkan keadaan penghuni sorga dan neraka. Kemudian dia menggambarkan di surah ini bagaimana kuasa Tuhan dalam penciptaan. Kemudian yang terakhir dia menggambarkan apa tugas Rasul dan apa tugas da'i di dalam melaksanakan kewajiban berdakwah dan mengajarkan agama. Jadi padat sekali. Itu sebabnya ini baik dibaca, dianjurkan untuk dibaca pada hari Jumat sehingga didengar oleh orang banyak. Apalagi seperti yang saya katakan tadi, hal ataka hadithul ghasyiyah itu sebenarnya bisa tertuju kepada setiap orang. Keyakinan akan adanya hari kiamat itu bisa membuahkan amal-amal soleh. Orang yang tidak percaya dari pembalasan, dia tidak peduli. Nah, itu antara lain sebabnya sehingga ini menjadi pilihan Rasul khususnya dalam hari Jumat atau salat-salat berjamaah. Baik, kita lanjutkan. Kalau ayat-ayat yang lalu tadi menggambarkan keadaan penghuni neraka, ya kan? Makannya ini, minumnya ini, in yastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Itu ada di suratul Kahfi ya. Kalau mereka minta tolong, istighatha, minta air, diberi air yang membakar wajah saking panasnya. Air yang terdiri yang seperti besi yang dilelehkan. Al-Muhlid. Oke, kita lihat sekarang apa lawan mereka? Lawan mereka itu yang bertolak belakang dengan mereka itu adalah penghuni sorga. Apa itu penghuni sorga? Wujuhun yawma idzin na'ima. Banyak juga pada hari kemudian itu wajah-wajah yang berseri-seri. Lisa'iha radhiya. Atas usahanya dia puas. Nah, ini punya dua makna paling tidak. Di hari kemudian setelah orang masuk surga, atau saya gambarkan dulu, kita biasa mengarang, katakanlah. Habis selesai, waduh, sudah dicetak, saya kurang puas. Ya, kita biasa melakukan satu karya. Ah, saya belum puas. Sudah jadi, tapi apa? Nah, orang yang masuk di sorga itu, walaupun pada mulanya dia belum puas dengan apa yang dilakukannya, itu Allah ubah ketidakpuasannya itu sebelum ini, sehingga dia merasa puas dengan amal-amalnya. Walaupun dia berada di sorga yang rendah, la yabghuna anha hiwala, dia sudah tidak mau pindah dari situ karena sudah puas. Itu arti lisa'iha radhiya. Bisa juga lisa'iha radhiya bagi ganjaran amalnya dia puas. Orang yang puas itu tenang hatinya, apapun yang terjadi itu puas, suka dengan keadaannya itu. Jadi yang masuk di sorga itu semua puas dimanapun Anda berada di sorga. Lisa'iha radhiya fi jannatin 'aliyah, di sorga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah, di sana engkau, siapapun engkau, tidak mendengarkan laghiyah. Laghiyah itu terambil dari kata lagha. Lagha itu sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang mestinya ditiadakan, hal yang tidak bermanfaat itu laghi. Lagu melihat nasib di koran itu lagu, tidak ada gunanya. Di sorga Anda tidak mendengar kalimat yang tidak bermanfaat, Anda tidak melihat kegiatan yang mestinya tidak ada. La tasma'u fiha laghiya fiha aynun jariya, di sana ada mata air yang mengalir. Kita tidak tahu mata air itu apa, airnya dari susu, dari madu, dari khamar. Fiha aynun jariya fiha sururum marfu'a, ada dipan. Surur itu dipan itu kan bisa dijadikan tempat duduk, bisa juga dijadikan tempat tidur. Fiha sururun marfu'a, ditinggikan. Fiha sururun marfu'a, ah ini dipan yang ditinggikan itu sejak dulu sebelum dikenal lift sudah ada yang mengartikan ini. Jadi itu kalau dia mau turun, oh ini diangkat ke atas. Fiha sururun marfu'a. Jadi mereka berada di tempat ketinggian, dia lihat itu. Tak ada. Fiha sururun marfu'a wa akwabun mawdu'a. Akwab jamak kub. Gelas-gelas, tempat-tempat minum yang diletakkan di dekat yang bersangkutan. Itu mawdu'a. Bisa juga tempat-tempat minum yang diberi kadar sesuai dengan keinginan Anda isi minuman itu. Kalau saya mau minum dikasih gelas terlalu besar, airnya terlalu ini, saya tidak ini. Pokoknya yang sesuai sehingga Anda puas, tidak kurang dan tidak berlebih. Itu akwabu mawdu'a wa namariqu masfufa. Namariq itu artinya bantal-bantal. Masfufa, tergeletak, tertata baik. Wa zarabiyu mabsusa. Zarabi itu permadani. Itu zirbi. Asalnya zirbi itu ada yang berpendapat yang bersumber dari Azribijan. Azribijan itu permadani yang paling bagus, yang dari Persia, Iran. Ini saya ingin katakan, wazarabiyu mabsusa, saya ingin katakan gambaran yang diberikan Al-Quran menyangkut keindahan sorga disesuaikan dengan keadaan masyarakat ketika itu. Anda bisa menyesuaikan. Karena pada prinsipnya, apa yang digambarkan tentang sorga itu adalah penuh keindahan. Karena itu, pada prinsipnya Al-Quran sering berkata, walahum fiha ma tashtahi anfusuhum. Apa yang Anda inginkan? Kalau Anda tidak mau bantal, tidak ada, tidak apa-apa, tidak ada bantal di sana. Ya, apa yang Anda inginkan? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tadda'un. Ya kan? Nah, jadi ini, karena gambaran semacam ini sangat indah ketika itu, maka gambaran ini yang diberikan. Soal kalau dia berbicara tentang ada pesawat terbang, ini orang gak ngerti ketika itu. Maka diberi gambaran ini, tapi dalam saat yang sama diberikan gambaran bahwa di sana ada hal-hal yang tidak pernah terlintas dalam pikiran. Dalam pikiran kita pun sekarang belum terlintas. Oke? Baru setelah itu, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Apakah mereka tidak melihat kepada ke unta? Anehnya, mestinya kan dia katakan apakah mereka tidak melihat unta? Anjuran untuk memperhatikan sampai tuntas, sampai selesai. Dan setiap orang melakukan penelitian sampai sekarang tentang unta, ada saja hal baru yang ditemukannya. Nah, unta itu bagaimana toh? Ajaib ini unta. Ya. Matanya itu di kepala juga, tapi agak di belakang, agak di atas dan di belakang. Ditutupi oleh bulu yang tebal. Telinganya kecil, tetapi juga penuh dengan bulu. Hidungnya penuh dengan bulu. Kenapa itu? Karena dia diciptakan pada dasarnya untuk kendaraan di padang pasir. Kalau ada badai, itu telinganya terus menutup. Itu. Dia, unta ini, dagingnya yang paling tebal di dadanya. Karena dia duduk sehingga dia tidak sakit kalau duduk di batu. Dia musim dingin tidak perlu minum. Musim panas dia sanggup tidak minum sampai 2 minggu. Dan kalau dia tidak minum kurus, sepertiga dari berat badannya hilang. Namun begitu dia dapat air, dia minum banyak sekali, dalam beberapa detik badannya bisa kembali. Kakinya tebal dan panjang, jadi dia lari cepat. Dan walaupun di pasir dia bisa lari, karena telapak kakinya seperti itu. Anehnya unta ini tidak bisa bohong. Bagaimana maksudnya tidak bisa? Ada binatang yang kalau malas dia duduk. Unta tidak akan duduk selama dia disuruh berdiri, selama dia tidak capek. Dan unta walaupun besarnya seperti itu, sangat jinak, anak kecil pun bisa. Ini siapa yang atur itu? Allah Subhanahu. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Baru dia katakan wa ilas samai kaifa rufi'at. Al ibil ada juga yang mengartikan awan. Ya, tapi oke deh. Wa ilas samai kaifa rufi'at? Dan apa mereka tidak memperhatikan bagaimana langit kami tinggikan? Coba perhatikan langit bagaimana ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Karena itu, wahai Muhammad, berilah peringatan. Kamu hanya pemberi peringatan, bukan pemaksa orang untuk masuk ke dalam agama. Karena pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah, dan Allah yang akan memberikan perhitungan. Baik, kita mari diskusikan ayat-ayat kita. Ya, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan adalah, kira-kira apa yang dikehendaki oleh Allah ketika Allah mengungkapkan afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat ila akhiril ayat. Mengingat pada ayat pertama Allah mengatakan wujuhun khashi'ah, kemudian wujuhun na'imah. Itu yang pertama. Yang kedua, masih ada kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya. Apakah kira-kira tidak memberikan penafsiran kalau Rasul sering membaca ayat ini berarti surah ini lebih utama dari surah lainnya? Karena saya mendengar bahwasanya ada berpandangan demikian bahwa surat ini lebih utama daripada yang lainnya. Bagaimana menurut Ustaz? Saya kira demikian. Terima kasih. Yang pertama, sebenarnya sudah terjawab dari pertanyaan Anda tadi. Bahwa kaum musyrik merasa bahwa tidak mungkin ada kiamat karena Allah tidak kuasa. Ya kan? Nah, karena itu setiap uraian tentang kiamat hampir selalu menggambarkan kuasa Allah. Demikian juga di sini. Dia berbicara tentang al-ghasyiyah, hari kemudian. Di situ ada orang mukmin masuk sorga, orang kafir masuk neraka. Orang musyrik yang tidak percaya ini dikatakan, Tuhan itu kuasa untuk membangkitkan kamu, untuk menciptakan neraka yang begini, untuk menciptakan sorga yang begini. Salah satu bukti kuasanya adalah, lihatlah bagaimana. Itu kan kaitannya, itu tadi sudah terjawab. Oke. Yang kedua, soal Al-Qur'an. Apakah ada surahnya yang lebih utama dari surah yang lain? itu menjadi bahan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada jalan tengah, ada yang berkata tidak ada, semua sama. Ada yang berkata memang ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Jalan tengahnya adalah semua ayat-ayat Al-Quran sama dari segi kedudukannya sebagai firman Allah, sama dari segi kebenaran yang dikandungnya, sama dari segi keistimewaan sastra bahasanya, tetapi pengaruhnya pada manusia bisa berbeda-beda. Saya kalau baca Tabbat Yada Abi Lahab, mendapat kesan tertentu berbeda dengan kesan yang ditimbulkan pada saat saya membaca Ayatul Kursi. Ayatul Kursi memberi gambaran tentang Tuhan. Karena itu Ayatul Kursi dianggap ayat yang paling utama. Saya kalau baca firman Allah menyangkut katakanlah uraian tentang sorga, padahal saya bergelimang dosa, tentu lebih berkesan pada saya ayat yang berbicara tentang pengampunan Tuhan. Jadi itu kesannya. Nah, serta tujuannya akan dicapai. Itu saya kira, jadi bukan karena ini lebih tinggi dari itu. Baik, saya kira itu. Saya ingin mengambil kesimpulan dari surah kita ini. Walaupun sebenarnya kesimpulan sudah tercermin dari pertanyaan tadi tentang mengapa suratul Ghasyiyah yang dibaca. Namun demikian, ada kesimpulan dari seluruh kesimpulan atau satu hal yang ingin kita garis bawahi secara khusus dalam konteks kita sekarang adalah bahwa akhir ayat ini, ma anta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar, membawa ajaran, engkau yang membawa ajaran ini, jangan tidak, bukanlah pemaksa, jangan paksa orang memeluk agama, jangan paksa orang dengan cara terselubung atau nyata-nyata memaksa agama. Manusia semua sudah diberi akal, fikiran, silahkan memilih jalan Anda masing-masing. Tetapi ingat, kamu tidak bisa memaksa. Ingat bahwa semua akan kembali kepada Allah. Illa artinya tetapi, siapa yang berpaling, illa man tawalla wa kafar dan kufur, maka Allah akan menyiksanya. Tahu aja itu. Inna ilaina iyabahum, kepada kami semua kamu akan kembali, mereka akan kembali, dan kami yang akan melakukan perhitungan. Saya kira itu kesimpulan dari surah kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai manusia, kita harus senantiasa menerima segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara tulus, meskipun nikmat tersebut berupa sebuah teguran sekalipun. Dan pemirsa, seperti biasa, waktu juga yang membatasi kebersamaan kita. Hanya sampai di sini, saya Sandrina Malakiano menemani Anda. Mudah-mudahan apa yang sudah kami hadirkan ke hadapan Anda bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.